بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Insyaallah kita akan melangsungkan kajian kita sebagaimana yang telah lewat dari bimbingan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, tentu yang langsung menyentuh dari kehidupan kita, dan sungguh kita telah mendapatkan jawaban yang sangat banyak di saat kita menyapa dan bertemu dengan berbagai macam kekurangan pada diri kita di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelemahan pada diri kita di hadapan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, beliau menyinggung terkait persoalan an-nur, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya yang cahaya itu akan berpengaruh pada hati seseorang, pada wajah seseorang, yang akan berpengaruh pada arwah ruh-ruh seseorang. Tidak hanya itu, cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba akan nampak jelas pada anggota jasadnya, sehingga benar-benar hati itu hidup di atas kehidupan. Berpengaruhnya cahaya terhadap hidup manusia itu, tentu ini adalah sebagai sebuah kemestian, sebagaimana kegelapan akan berpengaruh yang sama pada kehidupan manusia itu sendiri. Kegelapan akan menjadikan organ-organ tubuh kita ini berat untuk digerakkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di atas cahaya ini, beliau kemudian menjelaskan dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Thumma dallaha dhalika nur ala nurin akhar huwa a'zamu minhu wa ajal. Kemudian cahaya tersebut menunjukkan atas cahaya yang lain, dan itu lebih besar dan lebih agung. Apa cahaya itu? Wa huwa nurus sifatil ulya alladhi yadmahillu fihi kullu nurin siwa. Itulah cahaya sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang tinggi, ay sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang akan tidak berarti, yang akan hancur, yang akan binasa semua cahaya kecuali dia, ay cahaya sifat-sifat yang tinggi tersebut. Fashahadathu bi basairil iman mushahadatan nisbatuha ilal qalbi nisbatul mar'iyat ilal aini. Persaksian basirah iman terhadap sifat-sifat yang mulia tersebut, bagikan kedudukan sesuatu yang dilihat terhadap mata itu, terhadap mata. Ai maksudnya adalah persaksian yang terang benderang. Dzalika listila'il yaqini 'alaiha. Hal itu disebabkan karena berkuasanya keyakinan atasnya. Wankishafu haqa'ikil imani laha, dan terbukanya hakikat-hakikat keimanan terhadapnya. Hatta ka'annaha tanzuru ila arshir rahman tabaraka wa ta'ala barizan. Barizan. Sehingga basiratul iman itu seolah-olah menyaksikan kepada arsy-Nya Ar-Rahman dengan terang benderang. Wa ilastiwaihi alaihi, dan dengan basirah iman itu dia menyaksikan, seolah-olah menyaksikan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kama akhbara bihi Subhanahu wa taala fi kitabih, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Wa kama akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana telah Rasulullah alaihi salatu wasallam beritakan tentang itu. Yudabbiru amral mamaliki wa ya'muru wa yanha wa yakhluqu wa yarzuqu wa yumitu wa yuhyi wa yaqdi wa yunaffidhu wa yu'izzu wa yudhillu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan makhluk. Dia yang memerintah. Dia Allah yang melarang. Dia yang mencipta. Dia yang memberi rezeki. Dia yang menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan. Dia yang memutuskan dan melaksanakan. Dia Allah yang akan mengangkat atau memuliakan, dan dia Allah yang akan merendahkan, menghinakan. Wa yuqallibul layla wan nahara wa yudawilul ayyama bainan nasi wa yuqallibud duwala fayadhhabu bidawlatin wa ya'ti bi ukhra. Dia Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik malam dan siang. Dia Allah Azza wa Jalla yang menukar hari-hari di tengah-tengah manusia. Dia Allah Azza wa Jalla yang membalik negeri-negeri. Dia lenyapkan satu negeri dan dia datangkan negeri yang lain. Ini terkait dengan nur yang lebih tinggi dan mulia, yaitu nur sifat-sifat yang agung dan tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Bahwa apa yang disebutkan tadi yang terkait tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah nur. Di saat seseorang meyakini ini semua, lalu beriman tentang sifat-sifat Allah, Allah beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang diberitakan olehnya dan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatur, menciptakan, ini semuanya adalah nur. Ai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, dan ilmu atau cahaya ini adalah a'zham wa ajal. Dari sini kita mengetahui bahwa terkait dengan persoalan ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar yang harus diketahui. Seseorang terkadang ketika dia belajar tauhid al-asma wa sifah, kan terkadang tidak nampak pada diri seseorang apa sih yang didapat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena belum kita memetik nilai dan hasilnya sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Mungkin seseorang mengatakan ketika Allah menyebut Allah Maha Melihat, padahal di sana ada tuntutan di saat kita meyakini, mengetahui Allah melihat, Allah Maha Melihat. Konsekuensi ilmu tentang sifat Allah Maha Melihat ini sesungguhnya sangat-sangat luas. Satu, akan mencegah kita untuk melakukan kezaliman atau dosa-dosa karena dia Allah Maha Melihat. Berarti ini sudah buahkan, barakallahu fikum, dari pelajaran tauhid al-asma dan sifat yang kita telah kaji. Allahu Azza wa Jalla Maha Mendengar. Berarti kita akan menahan lisan ini semaksimal mungkin untuk kita tidak menggoyangkannya dalam hal-hal yang dimarahi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, berarti ini adalah buah tauhid al-asma wa sifat. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ibadah seseorang tidak akan lurus tanpa tauhid al-asma wa sifat. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat menancap pada diri seseorang keyakinan seperti ini, maka ini adalah an-nur yang paling besar, yang paling, barakallahu fikum, agung. Kemudian beliau menyebutkan, وَالرُّسُلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ صَاعِدٍ إِلَيْهِ بِالْأَمَرِ وَنَازِلٍ مِنْ عِنْدِهِ بِهِ. Para Rasul dari kalangan para malaikat, Rasul-Rasul, utusan-utusan dari kalangan malaikat, alaihimus salatu wassalam, dalam dua kondisi, naik menghadap Allah Azza wa Jalla dengan perintah, dan turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah. Wa awamiruhu wa marasimuhu muta'aqibatun ala ta'aqubil ayat. Perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban bersusulan atas bersusulannya ayat-ayat. Nafidhatun bihasabi iradatihi, semuanya terlaksana, terwujud sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah, barakallahu fikum, fama syaa kana, apa saja yang dikendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Terjadi kama syaa, terjadinya sesuatu itu sebagaimana Allah inginkan. Fil waqtil ladzi yasha, pada waktu yang Allah inginkan. Alal wajhil ladzi yasha, sesuai dengan bentuk yang Allah inginkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya, barakallahu fikum, dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki iradah dan masyiah. Iradah, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kemudian terkait dengan kehendak manusia, barakallahu fikum. Malah justru sebaliknya, kemauan dan kehendak manusia itu harus berada di belakang kemauan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghendaki sesuatu tapi lain. Kita menghendaki sesuatu terjadi tapi bentuknya tidak kita inginkan. Atau waktu yang tidak kita inginkan. Padahal semuanya itu tidak akan keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dia kehendaki, di waktu yang dia kehendaki, bentuk yang dia Allah Azza wa Jalla maukan. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, wala taqadduma wala ta'akhur. Tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa ditahan. Tidak akan. Barakallahu fikum. Jika Allah Azza wa Jalla telah menghendaki, semuanya akan bisa terjadi. Maka selama kehidupan di dunia ini, barakallahu fikum, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, semuanya itu bisa terjadi. Ya? Yeah? Mungkin kita membayangkan sesuatu yang jauhlah. Dari modal, tidak ada. Dari ini, tidak ada. Semuanya tidak ada. Iya, kalau penilaiannya itu adalah kemampuan diri kita. Walaupun mungkin cita-citanya besar. Tapi jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa terjadi. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, bila terjadi kemauan dan keinginan Allah, tidak akan bisa ditambah dan dikurangi, dimajukan atau diakhirkan. Wa amruhu wa sultanuhu nafidun fis samawati wa aqthariha. Fil ardi wa ma 'alayha wa ma tahtaha wa fil bihari wal jawi. Perintah Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terlaksana di langit dan sentarionya, di bumi dan apa yang ada di atas bumi dan di bawahnya, di lautan, di udara, wa fi sa'iri ajza'il 'alami wa dzarratihi, dan pada semua bagian-bagian alam dan partikel-partikelnya. Yuqallibuha wa yusrifuha wa yuhditsu fiha ma yasha. Dia Allah yang akan membolak, membalik. Dia Allah yang akan berbuat. Dia Allah yang akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Subhanallah. Kalau barakallahu fikum, kita benar-benar berada di atas nur yang seperti ini, maka kita akan punya keberanian untuk menghadapi apapun risiko yang akan terjadi di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apapun barakallahu fikum yang kemungkinan menimpa di dalam hidup, maka kita punya kesiapan, karena semuanya itu tidak akan lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semuanya ada dalam cakupan ilmunya Allah. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah Azza wa Jalla menghitung segala sesuatu. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa hikmah, dan mencakup segala sesuatu rahmat dan kebijaksanaan. Wa wasi'a sam'uhul aswat, dan telah menggapai pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala semua suara. Tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhtalifu alai, tidak ada yang lepas dan lolos. Wala tashtabihu alai, dan tidak ada yang samar-samar dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yasma'u dhajijaha bikhtilafi lughatiha ala kasrati hajatiha. Bahkan Allah Azza wa Jalla mendengar hiruk pikuk dengan berbagai macam bahasa di atas berbagai macam hajat. Tidak tersibukkan pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang sama, seluruh makhluk bersuara, dari binatangnya, dari barakallahu fikum pohonnya, dari semua makhluk. Dalam waktu yang sama, tidak akan tersibukkan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Dengan permintaan yang berbeda-beda di waktu yang sama, tidak akan menyibukkan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Bedakan pendengaran kita ketika kita menyimak, ya sudah, tidak tersimak dengan benar suara-suara yang lain. Barakallahu, karena memang kelemahan yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Namun Allah Azza wa Jalla Maha mendengar segala suara permintaan dari seluruh makhluk. La yushgiluhu sam'un an sam', tidak akan menyibukkan pendengaran atas pendengaran yang lain. Wala taghlituhu kathratul masail, dan tidak akan tersalah di waktu yang sama karena banyaknya permintaan. Enggak. Di situ minta harta, di situ minta rezeki, di situ minta anak soleh, dalam waktu yang sama, di situ dengan berbagai macam. Tidak akan tersalah Allah Azza wa Jalla di dalam mendengar permintaan hambanya. Wala yatabarramu bi'ilhahi dhawil hajah, dan Allah Azza wa Jalla tidak bosan ay terus mendengar rintikan permintaan orang-orang yang membutuhkan. Wa ahata basaruhu bijami'il mar'iyat, terkait dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, demikian hakikatnya. Maka di saat seorang hamba berada di dalam nur cahaya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti ini, berarti kan dia berada pada cahaya yang paling tinggi dan yang paling besar. Contoh tadi yang disebutkan adalah pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahata basaruhu bijami'il mar'iyat, Allah Azza wa Jalla melihat segala sesuatu, penglihatannya mencakupi semuanya. Fayara dabiban namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Allah Azza wa Jalla melihat rangkakan semut hitam di atas batu hitam yang keras di kegelapan malam. Allah Azza wa Jalla melihat. Fal ghaibu indahu syahada, yang tidak nampak di sisi Allah adalah nampak. Wassirru indahu alaniyah, yang rahasia menjadi terang. Ya'lamu sirra wa akhfa minas sir, dia Allah Maha mengetahui yang rahasia dan lebih tersembunyi dari rahasia itu. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui barakallahu fikum. Fassirru man tawa alaihi dhamirul abdi, sebuah rahasia itu apa yang terlipat di dada hamba, tidak diucapkan, tidak dikeluarkan rahasia itu, tapi tersimpan. Wa khatara biqalbihi, dan terlintas di dalam hatinya. Walam tataharrak bihi syafatah, dan kedua bibirnya tidak pernah bergerak. Wa akhfa minhu, dan lebih dari itu malam yakhtur ba, yang tidak pernah terlintas setelah itu, tidak ada. Faya'lamu annahu sayakhturu biqalbihi kada wa kada fi waqti kada wa kada. Allah Maha mengetahui kalau ini akan terlintas di hatinya demikian, demikian, waktu demikian, demikian. Sebegitu barakallahu fikum pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hamba-hambanya. Maka sekali lagi, di saat seseorang berada di dalam nur yang satu ini, yaitu nur cahaya akidah barakallahu fikum dan tauhid, betapa besar yang dia peroleh terkait dengan qalb hatinya. Betapa besar barakallahu fikum manfaat yang dia dapatkan pada organ-organ tubuhnya, pada pikirannya, iradah, kemauan dan keinginannya rahimani wa rahimakumullah, karena akan berdampak. Disinilah letaknya untuk kita mengedepankan terkait dengan persoalan akidah barakallahu fikum di dalam hidup. Memulai dengan ilmu tauhid. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk berilmu tentang sesuatu yang sangat-sangat besar, yaitu tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, kalimat urwatul wuthqa, kalimatul islam, barakallahu fikum, kalimat la ilaha illallah, termasuk dari bagian ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal, mengilmui tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, jadi lebih tersembunyi dari sir itu, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Rahasia itu apa yang tersimpan, tidak diucapkan di mulut, barakallahu fikum, cuma terbetik ya dalam sanubari, Allah Maha mengetahui. Lebih rahasia dari itu yang tidak terbetik, yang tidak terbetik, barakallahu fikum, Allah Maha mengetahui kalau ini akan terbetik di benak, di kemauan, di hati, demikian demikian waktunya, demikian demikian. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, lahul khalqu wal amru. Dia Allah Azza wa Jalla pemilik hak al-khalq, mencipta dan memerintah. Walahul mulku wal ham. Dia Allah Azza wa Jalla pemilik kerajaan dan segala pujian. Walahud dunya wal akhirah. Milik Allah Azza wa Jalla dunia ini dan akhirat. Walahun ni'mat walahul fadl, milik Allah Azza wa Jalla ni'mat dan karunia. Walahul thana'ul hasan, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala sanjungan-sanjungan yang baik. Lahul mulku kulluh, walahul hamdu kulluh, wa biyadihil khairu kulluhu, wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Kata beliau, kerajaan semua milik Allah, pujian semuanya milik Allah, di tangannya semua kebaikan, dan kepadanya akan kembali semua urusan. Syamalat kudratuhu kulla syai'in, mencakup kekuasaan Allah segala sesuatu. Wa wasi'at rahmatuhu kulla syai', dan rahmatnya mencapai segala sesuatu. Wasi'at ni'matuhu ila kulli hayyin, dan tersebar nikmatnya kepada setiap yang hidup. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an, bertanya meminta siapa yang ada di langit dan di bumi, maka setiap hari Allah berada dalam sebuah sya'an, yaitu berbuat, membagikan ini, memberikan ini, menentukan ini, menentukan itu, fi sya'an. Allahu azza wa jalla dalam barakallahu kulla yaum. Subhanallah. Kalau demikian, Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhanban wa yufarriju hamma. Allah berbuat dalam setiap saat, mengampuni dosa dan memberikan kelonggaran bagi orang yang punya kesempitan dan beban. Wa yakshifu karban wa yujbiru kasira. Dia Allah yang akan menyelesaikan urusan orang-orang yang sedang mendapatkan petaka, dan dia Allah Azza wa Jal yang akan menutupi kasiran, yaitu orang yang sedang ditimpa kekurangan. Wa yughni faqiran, ini sya'an, kulla yaumin huwa fi sya'an, bentuknya ya ini dia. Wa yughni faqiran, dia Allah memberikan kekayaan kepada orang fakir. Wa yu'allimu jahilan, dia Allah yang mengajarkan orang jahil. Wa yahdi dhallan, memberikan hidayah kepada yang tersesat. Wa yursyidu hayrana, dia Allah yang akan memberikan bimbingan kepada orang yang bimbang, bingung. Wa yughitsu lahfan, dia yang akan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, yang sedang mendapatkan malapetaka. Wa yafukku anian, dia Allah yang membebaskan tawanan. Wa yushbi'u ja'ian, dan memberikan kenyang kepada yang sedang lapar. Wa yaksu arian, memberikan pakaian kepada yang bertelanjang. Wa yashfi maridan, dia Allah yang akan menyembuhkan yang sakit. Wa yu'afi mubtala, dan yang akan memberikan kesehatan kepada orang yang sedang dicoba. Wa yakbalu ta'iban, dia Allah menerima yang bertobat. Wa yajzi muhsinan, dan mengganjar orang yang berbuat baik. Wa yansuru madluman, dan yang akan menolong orang yang terzalimi. Wa yaksimu jabbaran, dan dia Allah Azza wa Jalla yang akan mematahkan orang-orang yang angkuh dan sombong. Wa yuqilu athratan, dan yang akan memaafkan kesalahan dan kekeliruan. Wa yasturu auratan, dan yang akan menutupi aurat. Wa yu'amminu man min rawatin, dia Allah yang akan memberikan rasa aman dari ketakutan. Wa yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengangkat suatu kaum dan yang akan merendahkan kaum yang lain. Ini gambaran kulla yaumin huwa fi sya'an. Dalam setiap hari Allah azza wa jalla berbuat. Demikian barakallahu fikum gambaran. Di waktu yang sama, detik yang sama, betapa banyak makhluk ini dizalimi, Allah menolong orang-orang yang dizalimi. Di waktu yang sama, di sana ada orang yang berbuat baik, Allah membalas orang yang berbuat baik itu. Di waktu yang sama, di sana terdapat ada orang yang bimbang dan ragu, Allah Azza wa Jalla juga memberikan bimbingan, mengajari, memberikan jalan keluar terhadap orang yang punya kesulitan di waktu yang sama. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla kulla yaumin huwa fi sya'an. Dari sini maha dermawan Allah, maha kuasa Allah Azza wa Jalla, maha luas rahmatnya atas segala sesuatu. Maka disinilah letak apa yang disebut dengan barakallahu fikum, disinggung oleh Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mendidik umatnya agar ketika berucap itu berhati-hati, apalagi terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berhati-hati. Barakallahu fikum. Salah satu contoh misalkan, di saat kemudian hawa, ya udara kencang, tiba-tiba mencela udara. Terjadi mencela masa, mencela waktu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang tidak pernah menyangka dan menduga ternyata celaannya terhadap waktu itu adalah mencela yang mengatur waktu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian rupa syariat ini membimbing dan mengarahkan agar jangan sampai hamba ini terjatuh di dalam mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah ia menamakan seseorang ya Shahanshah atau Qadil Qudat atau Barakallahu Fikum Malikul Amla, Raja di Raja. Kalimat-kalimat yang mengakibatkan perendahan dan pelecehan terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu Barakallahu Fikum, Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika datang seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, semuanya ini terjadi Masya Allah dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mendengar kalimat ini, Ataj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Apakah anda akan menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla sementara dia telah menciptakanmu? Ya, seorang sahabat datang tidak akan barakallahu fikum punya niatan untuk kemudian menyetarakan Allah dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi kalimat yang keluar, ungkapan yang muncul ternyata menjurus kepada arah demikian, segera diputuskan. Karena ini berbuah pada perendahan terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu sangat-sangat malu hamba ini kalau dia benar-benar berilmu, di saat kemudian barakallahu fikum dia mencela Allah subhanahu wa ta'ala, sadar atau tidak sadar. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengambil faedah, walaupun dia tidak punya maksud untuk kemudian arah mencela kepada Allah azza wa jalla, tapi perbuatan itu sudah membuktikan. Oleh karena itu tidak dijadikan patokan dan dasar pengambilan hukum hati dia tidak punya maksud, tetapi apa yang nampak itu yang menjadi sandaran hukumnya. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa ini apa yang beliau sebutkan ini adalah perwujudan dari yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ini dia, setiap hari. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.